cepat masa lalu yang kelam, tak kulihat lagi cahaya cinta, dan kamu harus coba bawa bahagia. Ketika ku masih mati rasa mungkin menghilang.

kehadiranmu mengisi sepiku. Lama terasa waktu bergulir karena dirimu tak bersamaku. Oh Tuhan, tolonglah bawa dia kembali bersamaku di sini menjagaku. semoga selamanya, semoga selamanya kau dan aku jadi satu di dalam ikatan cinta kita. Dikirim Tuhan untukku. Gebetan paling. Pacar mungkin. Atau malah teman masa kecil tapi gak tersampaikan nih kangennya. Nah, jangan khawatir. Ku tak mengerti betapa bodoh diri membiarkanmu pergi jauh dari hati. Ku coba mengobati untuk punya kekasih lagi, namun ku sadar diri hatiku di kamu. Di mana kamu? Apakah kau susah buat lupa, hati tak bisa berdosa. Aku tahu kau bukan untukku, tapi tetap kau terindah. Cinta tak salah, aku yang coba mengobati. Kuta Akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan Di satu persis.